اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sebelum sholat dia tengok ke belakang, lalu Nabi mengatakan sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Luruskan shaf, karena lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Dalam riwayat lain, min iqamatis salat. Lurusnya shaf bagian dari tegaknya salat. Bagaimana meluruskannya? Tumit itu di batas garis. Kalau kita tak pakai garis, ada masjid yang pakai garis. Kalau ini garis, berarti ujung sajadah. Itulah tumit. Jadi yang rata itu bukan ujungnya. Ada orang ujungnya diratakannya. Tidak, pangkalnya rata. Sama-sama pangkal tumit di belakang. Madapun ujungnya itu tentu lain-lain. Kakinya panjang, panjang di ke depan. Yang pendek, pendek. Itu. Lalu kemudian hadis riwayat Anas bin Malik. Yulziku. Mana yulziku? Rapat. Tak mesti disyaratkan menempel. Rapat. Bagaimana rapatnya? Saddul khalal. Celah tutup. Tak boleh ada celah. Mana yang rapat itu? Qadamun bi qadamin, katifun bi katifin. Qadam kaki dengan kaki dan bahu dengan bahu. Tapi tak semua orang nyaman kalau kakinya ditempel. Nah, jadi kalau kawan kita tuh sekali tempel digesernya, paham kita, berarti dia tak suka. Jangan tempel, itu urus kaki saja, tak selesai-selesai. Nah, oleh sebab itu, asal rapat tak sampai ada celah, cukup dan sudah. Rapat kaki, rapat bahu. Kenapa begitu kata Nabi? Samakan, ratakan sob, karena itu bagian dari kesempurnaan salat. Dan imam pula tak perlu dia sampai inspeksi dari ujung sana, tak perlu. Tengoknya saja asal sudah rapat, sudahlah. Karena ada kejadian di Madinah, imam ini mahasiswa dari Libya. Dia sangat ekstrim masalah sob ini. Kalau dia jadi imam, dari ujung sana ditengoknya sob, mesti rapat semua sampai ke ujung sana. Karena lama betul dia memeriksa, datang satu mahasiswa berkulit hitam, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Terjadi kudeta tak berdarah. Jadi asal nampak saja cukup rapat, sudah. Sampai-sampai apa kata Nabi? Inni arakum min wara'i zahri. Aku menengok kamu dari belakang. Apa makna ucapan Nabi ketika dia menengok ke depan? Aku menengok kamu dari belakang. Maknanya nanti ketika tegak, sob itu mulai tak bengkok, tak lurus, luruskan lagi, karena aku menengok kamu dari belakang. Tapi yang boleh mengucapkan itu Nabi. Yang pula kita, aku menengok kamu dari belakang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah sob lurus, maka la takhtalifu, jangan sampai sob kamu bengkok-bengkok. Fakhtalafat qulubukum fatakhtalifu qulubukum, nanti hati kamu pun akan bengkok-bengkok juga, kata Nabi. Jadi ada kaitannya kepada godaan syaitan, ada kaitannya kepada masalah hati. Oleh sebab itu luruskan shaf dan penuhkan habis semua, barulah pindah ke belakang. Oleh sebab itu masjid-masjid kita yang kurang perhatian, maka perlu memperhatikan, karena ini bagian dari min tamamis shalah, dari kesempurnaan shalat. Wallahu a'lam bishawab.